Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Ikhwat fillah li barahimakumullah. Setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami haturkan syukur kepada para panitia dan semua yang terlibat hingga terwujudnya acara ini. Acara yang sangat bermanfaat. Acara yang banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan kepada semua pihak yang telah menjadi sebab terwujudnya acara ini. Berbicara di sini adalah bukan kapasitas kami, namun karena tidak bisa mengelak, kami mencoba memberanikan diri sesuai dengan permintaan dari panitia untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan majalah. Ya, panitia memberikan arahan untuk berbagi pengalaman tentang prospek dan proses majalah Salafiyin serta respon umat Islam. Jadi ada 2 atau 3 poin yang insyaallah akan kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah masalah proses majalah. Jadi prosesnya sebenarnya mudah dan simple. Ya, secara umum mirip dengan penyelenggaraan daurah. Ya, kita mengurus perizinan, kemudian konfirmasi ustadz, memilih tema, publikasi, kemudian menyiapkan sound system dan yang lainnya, ya, mirip dengan itu. Ya. Dan inilah juga diantara yang menjadi motivasi kami waktu itu untuk mewujudkan majalah, ya, sehingga seolah-olah kita membuat event daurah begitu tiap bulan rutin dengan jumlah peserta sebanyak oplah majalah. Ya, sehingga diharapkan kami ikut andil peran dalam dakwah ini sehingga masuk dalam sanad Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dari riwayat Muslim, hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ikhwatillah libarahimakumullah. Jadi proses pembuatan majalah yang pertama adalah izin. Izin ISSN bisa kita via email karena sudah online sekarang lebih mudah. Kemudian kita menyusun tema. Bahas apa? Nah, menyusun tema, kemudian konfirmasi kepada asatidzah pengampu. Ya, meminta kepada mereka untuk bersedia, berkenan meluangkan waktu untuk menulis naskah, ya, dengan tema yang telah kita tentukan. Kemudian setelah kira-kira selesai, kita beri batas waktu begitu untuk menjaga alur majalah, ya, biar dinamis, biar rutin, ya, kita minta batas waktu kepada mereka, deadline istilahnya. Kemudian setelah kira-kira selesai masuk deadline, kita minta masuk dapur redaksi, ya, kemudian kita edit titik komanya, barangkali masih belum sesuai dengan IED, ya, kita edit. Setelah itu kita serahkan kepada asatidzah editor, ya. Langkah selanjutnya kita serahkan kepada asatidzah editor. Pada waktu yang sama, kalau pada majalah kami Taswiyah Kutbah Aska itu setelah kita masukkan ke asatidzah editor, kita juga langsung masuk ke proses layout, yaitu membuat format majalah kemudian melengkapi dengan ilustrasinya. Ya, kalau pada majalah Taswiyah dan Kutbah, alhamdulillah di layout oleh kru sendiri. Adapun Aska masih pakai tenaga luar. Nah, jadi nanti diharapkan selesai layout, ya, asatidzah editor juga selesai, ya, mengkoreksi naskah-naskah tersebut. Nah kemudian baru setelah itu editan dari para asatidzah kita masukkan ke dalam, tadi itu dalam sudah berbentuk apa, berbentuk di layout tadi itu ya, jadi sudah sebenarnya sudah siap cetak ya. Nah setelah itu kita masukkan semua editan dari asatidzah, biasanya kita print terus kita proofing, akhir kita edit lagi ya. Jadi editing ini ada beberapa lapis ya, setidaknya 3 lapis. Terakhir ini kita baca lagi ya, kita baca ulang ya, dan biasanya ada saja yang keliru, kurang titik, koma dan lain sebagainya. Nah setelah itu dimasukkan kembali editan tersebut ya, dan selesai dikirim ke percetakan ya, tinggal nunggu ya, seminggu 10 hari selesai kita kirim ke agen-agen ya, simple ya. Jadi proses majalah sekedar itu saja ya, sekali lagi mirip dengan penyelenggaraan daurah ya. Jadi alhamdulillah mudah. Kemudian ini untuk poin yang pertama ya, secara ringkas ya, proses pembuatan majalah. Tentu pembicaraan sebelumnya tentang segmentasi yang ingin kita bidik, kepada siapakah majalah ini akan kita arahkan, nah itu di luar pembicaraan ya. Artinya misalnya kita ingin memasuki pasar anak-anak atau dakwah kepada anak-anak, nah berarti formatnya kita tentukan bentuknya seperti ini ya, kemudian disesuaikan bahasanya sesuai dengan kemampuan, kapasitas pemahaman mereka dan begitu seterusnya. Kemudian untuk poin kedua yaitu tentang prospek majalah Salafiyin dan respon umat Islam ya. Untuk prospek majalah sebenarnya sangat luas sekali ya. Jadi anak akan bercerita ya, kami akan bercerita, mungkin sedikit cerita ini akan memberikan gambaran tentang poin ini, bahwa di antara yang mendorong kami waktu itu menerbitkan majalah Tasfiyah ya, awal kita menerbitkan majalah Tasfiyah waktu itu, karena kita mengamati di sebuah rumah sakit swasta yang kebetulan ada beberapa ikhwan kerja di sana ya. Kami melihat di institusi itu yang kebetulan kami juga menyebarkan majalah Asyariah di sana, pelanggannya relatif stagnan, tetap bertahun-tahun seperti itu ya, hitungannya hampir enggak berubah ya. Dan sangat ironis dengan majalah Hizbi yang ada juga di sana, cepat sekali perkembangannya ya. Maka kami penasaran. Nah kemudian waktu itu ya, akhirnya kita lihat majalah Hizbi ini, kenapa sih kok banyak orang tertarik ya. Akhirnya ya sekilas kita simpulkan bahwa faktornya adalah karena bahasa yang ringan, tidak berat ya. Jadi ini seolah-olah ya survei begitu ya, ya satu tempat itu saja. Dan terlepas benar tidaknya kesimpulan yang kami ambil, yang jelas kami telah ada semangat baru begitu ya, muncul semangat pada kami untuk menyajikan bacaan ilmiah kepada masyarakat kaum muslimin secara umum ya, dengan bahasa yang lebih mudah berfaedah ya. Akhirnya kami sepakat untuk menerbitkan sebuah majalah, kita kemas dengan bahasa yang ringan. Kami berprediksi waktu itu bahwa majalah ini akan bisa ya 3 kali oplahnya majalah Asy-Syari'ah. Ya. Jadi kenapa? Karena waktu itu kami berpikir bahwa ikhwah-ikhwah nanti akan menjadi agen semuanya. Dalam arti mereka nanti akan menawarkan kepada ibu mereka, menawarkan kepada tetangga mereka, kepada teman-teman mereka yang belum ngaji atau yang masih awal ya, baru kenal dakwah. Begitu. Ya. Sehingga menurut perhitungan kami, masalah tasbih ini sebagai alat bantu untuk memudahkan ikhwan salafiyin untuk menyampaikan dakwah yang indah ini kepada orang-orang terdekat mereka. Jadi waktu itu seperti ini yang na'am menjadi apa terbersit dalam pikiran kami. Nah, dari cerita ringkas ini tergambar tentang poin kedua, bahwa prospek majalah salafiyin itu sangat luas sekali, meliputi seluruh kaum muslimin di Indonesia ini. Mereka membutuhkan dakwah, mereka membutuhkan bacaan-bacaan yang ilmiah, mereka membutuhkan media-media yang bisa menyampaikan ajaran Islam ini kepada mereka. Ya. Nah, sehingga dituntut tentunya proaktif, ya, peran dari semua pihak, ikhwah semua, ya, untuk ikut mengambil peran, ya, sehingga semua ikhwan terlibat dalam mengenalkan majalah salafi ini, ya, kepada kaum muslimin, ya. Tayib. Dan jadi ini menjadi kendala tersendiri karena pada kenyataannya, ya, pada yang terjadi di lapangan sedikit ikhwan yang seperti itu, ya, sehingga banyak kaum muslimin yang belum kenal, ya. Dan ini kita maklumi, artinya kenapa kaum muslimin tidak apa aktif mencari tahu, karena memang seperti zaman-zaman sekarang ini yang penuh fitnah, banyak fitnah, ya, fitnah ISIS, fitnah teroris, sehingga mereka sangat tentunya sangat hati-hati untuk memilih bacaan, ya, memilih majalah, ya. Bahkan mungkin mereka cenderung akan mengedepankan suudzon atau kecurigaan, jangan-jangan majalah teroris, jangan-jangan majalah sesat, ya. Sehingga sangat diperlukan, ya, sangat dibutuhkan tadi itu peran proaktif ikhwan ikhwan untuk mengenalkan majalah kepada orang-orang terdekat, ya, kaum muslimin secara umum, ya. Jadi saya ulangi bahwa prospeknya sangat luas, ya, sangat luas sekali seluruh kaum muslimin secara umum di Indonesia ini, ya. Mad'unya adalah mereka semua, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, ya, tanggung jawab kita semua. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu tanggapan atau respon, ya, masyarakat terhadap majalah salafiyin. Ya, secara umum apresiasi mereka bagus, ya. Dari pengalaman kami, ya, selama berjalannya majalah dalam beberapa tahun ini, ya, setahu kami cukup atau sangat bagus sambutan mereka, ya. Nah, ini bisa kita ketahui dari perhatian mereka, ada saran, ya, kritik atau, ya, saran yang membangun atau sekedar ungkapan terima kasih, ya, dan yang lainnya yang menunjukkan perhatian mereka, ya, yang menunjukkan perhatian mereka. Misalnya kita bacakan di sini, ya, untuk menggugah kita semua betapa kaum muslimin sangat membutuhkan bacaan, ya, sangat membutuhkan dakwah ini, ya, karena kita tahu kesibukan mereka, ya, kita tahu aktivitas mereka, ya, sehingga perlu media agar mereka bisa mendapatkan ilmu, ya, dengan cara yang paling mudah. 6. Jadi contoh apresiasi mereka yang masuk ke meja redaksi kita bacakan, masuk ke majalah Qudwah. Ya, bismillah. Alhamdulillah, anak-anak kami sangat suka membaca majalah Qudwah. Ya, jadi majalah Qudwah yang dulunya kami arahkan ke masyarakat secara umum. Ya. Asalnya tasfiyah yang kita ingin arahkan ke masyarakat kaum muslimin secara umum, tapi ternyata di pasar terbentuk, ya, segmentasinya lebih mengarah ke para pemuda. Ya, kemudian terus kami melihat, ya, masyarakat umum belum tersentuh Akhirnya kami berpikir apa yang mungkin bisa masuk, ya lebih mudah mereka terima. Ya, sementara kita lihat di pasar, ya majalah kisah-kisah, majalah apa itu, hikayat ya, ya sudah lama sekali masih tetap eksis, ya walaupun harganya mahal dan dengar-dengar oplahnya juga tinggi, ya maka kita berpikir kalau demikian kita ya mau masuk ke masyarakat melalui kisah, ya kita kemas materi akidah, materi akhlak, manhaji dan semuanya kita kemas dalam kisah, ya. Sehingga arahnya waktu itu masyarakat kaum muslimin secara umum. Tapi ternyata alhamdulillah anak-anak juga senang. Buktinya ya surat pembaca di sini mengatakan anak-anak kami sangat suka membaca majalah Qudwah. Oleh karena itu kami mengharap Qudwah lebih teliti, terutama dalam mencantumkan teks Arab secara umum dan hadis secara khusus. Ya, jadi pembaca sudah sangat kritis, ya sehingga ini mendorong kita untuk lebih ilmiah, lebih berhati-hati dalam menyajikan materi ilmu. Ya, apalagi ini sebuah pertanggungjawaban. Kemudian ya panjang di sana menyebutkan ada salah-salah ketik, salah kurang harokat dan seterusnya. Ya, kemudian di akhirnya mengatakan kami mohon agar lebih teliti, ya, mohon lebih teliti agar Qudwah bisa memberikan pelajaran yang benar kepada kaum muslimin. Ya, terutama anak-anak yang haus akan bacaan yang ilmiah dan amanah. Walaupun anak-anak di sini umurnya berapa? Yang jelas, alhamdulillah dikonsumsi berbagai kalangan berarti. Ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada para kru agar tetap istiqomah. Ya, ini salah satu apresiasi dari pembaca. Kemudian yang lainnya, ya kami bacakan masuk ke sebenarnya banyak, cuman qadarullah belum sempat. Ya, ini sebagai contoh saja. Ya sekali lagi agar kita sadar ya bahwa beban dakwah ini sangat banyak, sangat berat. Ya artinya masyarakat kaum muslimin sangat membutuhkan media-media tadi itu yang bisa menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Ya, buktinya ini, ya mereka sangat mengharap ya akan masalah-masalah seperti ini. Yang kedua, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fathul Hakim. Terima kasih banyak untuk majalah Tasfiyah karena telah membawa saya ke arah yang lebih baik. Ya, subhanallah. Ya, jadi keutamaan milik Allah semata. Jadi apa? Demikian salah satu keutamaan. Ya. Semoga Allah menjaga niat-niat kita semua. Ya, salah satu keutamaan berdakwah dengan terutama dengan tulisan dalam kesempatan ini secara khusus. Ya, Allah SWT memberikan hidayah ya kepada siapa yang Allah kehendaki melalui tulisan tersebut. Sehingga ini menjadi harapan besar bagi kita untuk bermanfaat nanti di akhirat kelak sebagai pahala besar bagi kita semua. Kemudian contoh yang lain, bismillah, alhamdulillah, majalah Tasfiyah semakin menarik dan bagus setiap edisi. Juga sangat membantu ana sebagai sarana dakwah kepada keluarga, teman-teman ana yang masih awam karena bahasan dan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Ya, kita muat dalam edisi 23. Kemudian selanjutnya, afan, sungguh majalah Tasfiyah telah membuat air mataku tumpah. Isinya menyentuh kalbuku setelah mengingat dosa dan kesalahanku. Ya, selama hidupku. Jazakumullah kepada media Tasfiyah dan semua yang terlibat dalam pembuatan majalah Tasfiyah. Kami muat dalam edisi ke-27. Dan serupa seperti ini sangat banyak, ya. Dan sekali lagi ini membangkitkan semangat kita ya untuk terus ya, terus memperbaiki ya, terus berusaha untuk dakwah ya secara khusus dalam melalui tulisan. Ya, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita bersama. Jadi banyak sekali yang semacam itu dan bahkan kadang ada haru ya syukur ketika disebutkan kenal dakwah ini melalui majalah Tasfiyah atau majalah Qudwah. Ya. Ini sangat senang sekali. Ya. Nah, sehingga ini menjadi motivasi pada kita semua, pada kru ya secara khusus, untuk terus istiqomah ya, berusaha menyajikan, menampilkan yang terbaik. Ya, ini masalah poin-poin yang diamanahkan kepada saya atau disarankan kepada saya untuk berbicara di sini. Ya, secara sekilas seperti itu. Ya. Dan hanya ini yang bisa kita sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan waktu kami kembalikan kepada panitia. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.